Kasih yang pengantar. Dua nada. Selalu berpunya. Awas. Yang penting bisa tertib, damai, aman sentosa. Terima kasih. Arjo Wilangon. Malam. Cak Sabit. Singan naman ingangi sun welasi. Singan naman ingangi sun sayangi. Kebiak hangen oring tangan. Ilang kepetik wong liang. Seketikan ingang sun kelarang. Jika kalingan narika tepe saat ini tinggal ison mau ngapoti liani padahal nong jero hati mereka sing bisa keganti tapi malah gawe hati sendiri. Salam kebang buat semuanya, masyarakat Arjo Wilangon. Yo. Panggah geger. Maksudnya gak anu.